damai itu bukan mimpi. Ada banyak gugatan yang menggugat damai, seakan-akan ia tak kelihatan. Damai itu bukan mimpi, karena dia sebuah kenyataan yang dekat dan sangat dekat sekali, karena tempatnya bertahta di dalam hati saudara dan saya. Damai adalah sesuatu yang indah yang dikaruniakan Tuhan kepada kita anak manusia. Damai adalah sesuatu yang indah yang diwujud nyatakannya lewat Natal yang kita kenang di dalam sepanjang masa. Damai adalah keindahan kehidupan yang bisa kita ukir dalam kebersamaan. Damai itu sangat nyata, tak jauh, bahkan dekat adanya. Bukan di sana, di sini, di dalam hati. Pertanyaan yang menjadi penting bukan adakah damai itu, tetapi pertanyaan yang penting justru adalah hadirkan Natal itu di hidupku, menciptakan Natal di hatiku, sehingga aku boleh bertumbuh dalam kedamaian, keteduhan yang utuh, menikmati hari-hari yang diberikan oleh Tuhanku. Damai yang membuat aku mampu tersenyum di dalam kedukaan. Damai yang bisa membuat aku bersyukur kala tersungkur. Damai yang membuat aku tersenyum dalam kegetiran kehidupan. Damai yang membuat aku merasa cukup atas apa yang kumiliki. Tak lagi pergi ke sana dan kemari, tapi aku mengerti damai tak jauh, dekat di hati, di hidupku. Damai adalah aku dengan Tuhanku. Damai adalah hubunganku dengan Dia, Sang Penciptaku. Karena itu, Ia yang sudah lahir di tempat kehinaan untuk memberikan kedamaian, haruslah aku ikut langkahnya. Biarlah aku juga rela duduk di kehinaan, merenung bahwa sesungguhnya akulah yang hina itu. Sehingga aku hina, tak menjadi masalah hidup di kehinaan. Sehingga aku yang hina, tak terlalu masalah ketika kekecewaan datang menghampiriku. Karena aku yang hina, bukan yang pertama Ia sudah melakukannya. Karena aku yang hina, bukan pula akhir, karena Ia sudah menutupnya. Ya, Yesus Kristus sudah melakukan lewat Natal itu. Damai diciptakan dalam kesederhanaan. Damai diciptakan dalam kehinaan. Damai itu berarti milik semuanya. Milik semua orang, Anda dan saya. Semoga damai sudah singgah di hati kita semua. Bersama saya, Bigman Sirait.